Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Jumat 20 Mei 2022 dibacakan Ardiansyah. Pemerintah Aceh bantu korban banjir. 35 CJ Hanagan sudah lunasi biaya haji, pekan depan akan manasik. Tekan aksi kriminalitas, personel Polsek Banda Sakti lakukan patroli. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyerahkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Selatan, Rabu 17 Mei 2022. Curah hujan yang tinggi di Aceh Selatan mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah dalam kabupaten tersebut. Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Aceh Selatan, banjir genangan berdampak kepada 391 kepala keluarga atau 1.093 jiwa. Bantuan ini diserahkan oleh Kasih Logistik Iskandar STP yang mewakili Kepala Pelaksana BPBA Dr. Insinyur Ilyas MP, diterima Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Selatan Insinyur HM Suryadi. Adapun bantuan yang diserahkan berupa beras, minyak goreng, mie instan, air mineral, ikan kaleng, dan lainnya. BPBD Aceh Selatan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh atas perhatian kepada masyarakat kabupaten tersebut yang tengah tertimpa musibah. Sudarlun Kasih Haji dan Umrah Kan Kemenak Nagan Raya Mauladi kepada serambinews.com Kamis 19 Mei 2022 mengatakan, kuota haji yang diberikan untuk Nagan Raya sebanyak 36 orang. Namun satu orang menunda keberangkatan karena tidak bisa berangkat sebab usianya lebih 65 tahun. Tahun ini batasan usia maksimal 65 tahun, sedangkan kekosongan satu orang akan diisi kuota provinsi sesuai porsi. Sehingga CJH Nagan Raya yang berangkat berjumlah 35 orang. Untuk pelunasan biaya haji, semua CJH Nagan Raya telah melunasinya dan sebanyak 35 orang. Ia menambahkan CJH yang berangkat tahun ini merupakan bagian dari CJH yang ditunda 2 tahun terakhir karena pandemi COVID-19. CJH sebanyak 35 orang akan mengikuti manasik haji pekan depan yang akan diselenggarakan Kan Kemenak juga KUA. Sedangkan vaksinasi semua CJH telah dilakukan dengan baik, baik vaksinasi COVID-19 hingga booster, juga vaksin meningitis. Menurut Mauladi, CJH menjalani pemeriksaan lengkap dan apresiasi telah digratiskan oleh Pemkab Nagan Raya. Sudarlun, personel Polsek Banda Sakti meningkatkan patroli guna mengantisipasi aksi kriminalitas di wilayah kecamatan tersebut Kamis 19 Mei 2022 siang. Apalagi aksi kriminalitas kian marak terjadi di wilayah Aceh, termasuk kasus curanmor dan pembobolan ATM. Kapolres Lok Sumawe AKBP Eko Hartanto melalui Kapolsek Banda Sakti Ibda Gunawan Adi mengatakan, adapun lokasi yang menjadi sasaran patroli yaitu kawasan Jalan Samudra, Desa Hagu Tengah dan Hagu Barat Laut serta Desa Ujung Blang. Patroli tersebut sebut Ibda Gunawan bertujuan menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan patroli, personel menyambangi masyarakat dan menghimbau agar tetap waspada terhadap aksi kriminalitas. Pihaknya mengajak masyarakat agar dapat membantu kepolisian dengan melaporkan peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sudarlun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau DPMG Aceh, Dr. Zulkifli menyatakan sampai 19 Mei 2022 ini masih ada 5.069 gampong dari 6.497 gampong di Aceh belum menarik atau mencairkan dana desa tahap 2 sebesar 40%. Dr. Zulkifli kepada serambinews.com mengatakan di Banda Aceh, informasi yang diperoleh dari tim monitoring dan evaluasi dana desa di kabupaten kota, kecamatan, dan gampung, kendalanya ada dua faktor, yaitu pertanggungjawaban dana desa 2021, lalu pembuatan laporan pencairan dana desa tahap 2 tahun 2022 harus terrealisir 50% dengan keluaran capaian sebesar 35%. Zulkifli mengatakan pada tahun anggaran 2022 ini 6.497 gampong di Aceh mendapat alokasi dana sebesar 4.669 triliun. Dalam penarikan atau pencairannya, dana desa dari Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara atau KPPN dilakukan sebanyak 3 kali. Tahap 1 senilai 40% dari mulai bulan Januari, Februari, dan Maret. Tahap 2 40% dimulai bulan April, Mei, dan Juni, serta tahap 3 20% dimulai bulan Juli, Agustus, September, hingga Desember. Dalam penyaluran tahap 1, jelas Zulkifli yang didampingi Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Zulhusni, jumlah gampong yang telah menarik cukup banyak mencapai 6.193 gampong dengan nilai Rp1.043 triliun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, ketersediaan minyak goreng yang cukup dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Sejak kebijakan pelarangan ekspor sementara seluruh produk CPO dan turunannya diterapkan pada April lalu, pasokan minyak goreng curah pada bulan April mencapai 211.638,65 ton per bulan atau melebihi kebutuhan bulanan nasional, yaitu 194.634 ton per bulan. Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap harga minyak goreng curah yang menurun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200 per liter hingga Rp17.600 per liter. Untuk itu, dengan melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, pemerintah mempertimbangkan petani kelapa sawit serta tenaga kerja industri sawit yang cukup besar. Presiden Joko Widodo pada Kamis 19 Mei telah memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan kembali dibuka sejak Senin 23 Mei 2022. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang kebijakan minyak goreng Jumat 20 Mei menyampaikan kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya untuk tetap menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng melalui penerapan aturan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO oleh Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang harus dipenuhi masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah dikenakan sanksi sesuai aturan yang ditentukan. Sudarlun, Senat Amerika Serikat menyetujui pemberian paket bantuan baru untuk Ukraina senilai $40 miliar Amerika Serikat atau 586 triliun pada Kamis 16 Mei 2022. Senat Amerika Serikat kemudian mengirimkan RUU mengenai hal ini ke Gedung Putih Amerika Serikat agar Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengesahkannya menjadi undang-undang. Hal ini diketahui terjadi saat Amerika Serikat berupaya menjaga bantuan militer terus mengalir ke Ukraina setelah invasi Rusia berjalan hampir 3 bulan. Dilansir dari Reuters, Senat Amerika Serikat memberikan suara 86-11 mendukung paket darurat bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan yang merupakan paket bantuan Amerika Serikat terbesar untuk Ukraina hingga saat ini. Semua dari 11 suara tidak berasal dari Partai Republik. Dukungan bipartisan yang kuat menggarisbawahi keinginan dari anggota parlemen untuk mendukung upaya perang Ukraina tanpa mengirim pasukan Amerika Serikat. Biden awalnya meminta Kongres untuk mengesahkan $33 miliar Amerika Serikat untuk Ukraina.